Malam-malam masih semangat ya. Buat yang cabi-cabi, selamat malam Banjir. Cabiku sayang, dengarkanlah. Aku ingin bernyanyi, alunkan nada tentang cinta. Yang aku cinta hanya untukmu. Oh, Terima kasih.